Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad-din. Ashhadu an la ilaha illallah al-malik al-haq al-mubin. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uth rahmatan lil'alamin. Amma ba'd. فقال الإمام النووي رحمه الله تعالى في الحديث السابع عشر عن أبي يعلى شداد ابن أوس الداري شداد ابن أوس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah di dalam hadis yang ke-17, kata beliau dari Abu Ya'la kunyahnya, seorang sahabat yang mulia, nama beliau adalah Shaddad ibn Aus radhiyallahu taala anhu. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay, sesungguhnya Allah telah menetapkan al-ihsan pada seluruh perkara. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah, apabila kalian itu membunuh maka perbaikilah cara membunuhnya. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhah, apabila kalian menyembelih maka perbaikilah cara menyembelihnya. Wal yuhidda ahadakum syafratahu, وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ, hendaklah salah seorang di antara kalian itu menajamkan pisaunya ketika ingin menyembelih, dan hendaklah dia menyenangkan sembelihannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Di dalam hadis ini jemaah sekalian, terdapat faedah dari faedah-faedah yang sangat agung, faedah yang sangat bermanfaat bagi kaum muslimin. Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan atau menerangkan di dalam hadis ini, inna Allah kataba al-ihsan ala kulli syai, sesungguhnya Allah telah menetapkan al-ihsan terhadap segala perkara. Ini adalah ketetapan Allah. Dan kataba di sini, ketetapan yang dimaksud di sini adalah aujaba mewajibkan mewajibkan apa? Al-ihsan, perbuatan baik. Ala kulli syai, atas segala sesuatu. Jadi berlaku ihsan yang telah diwajibkan oleh Allah terhadap setiap hamba, bukan terfokus pada satu perkara saja kita berbuat ihsan, tapi ala kulli syai, atas segala sesuatu. Maka tercakup di dalamnya ihsan di dalam agama, tercakup di dalamnya ihsan dalam perkara dunia, ihsan kepada manusia, ihsan kepada binatang, ihsan kepada tumbuh-tumbuhan, ihsan kepada laki-laki, ihsan kepada para wanita, ihsan kepada manusia, ihsan kepada jin. Tercakup di dalamnya seluruh perkara kita diperintahkan untuk berbuat ihsan. Maka dari itu jemaah sekalian, hadis ini adalah dalil yang sangat tegas menunjukkan wajibnya ihsan itu. Dan al-ihsan itu sendiri maknanya adalah berbuat baik. Adapun bentuk ihsan kepada Allah, mengerjakan perintah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, itu ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala, an ta'budallah ka'annaka tarah, engkau melihat, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa illam takun tara, kalaupun engkau tidak mampu melihat Allah, fa innallaha yarak, maka yakin Allah melihat engkau. Beribadah dengan keyakinan bahwasanya Allah melihat engkau, itulah al-ihsan. Dan itulah puncak tingkatan yang paling tinggi yang diraih oleh setiap hamba yang telah berada di dalam tingkatan ihsan itu. Lebih tinggi daripada Islam, lebih tinggi dari keimanan, dia adalah al-ihsan. Iya. Maka hadis ini adalah dalil yang dengan tegas menjelaskan wajibnya. Disebutkan di sini kataba, menetapkan, mewajibkan. Dan ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap seorang hamba yang diperintahkan dan diwajibkan oleh Allah terhadap seorang kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, itu ada dua bentuknya. Kitabatun syar'i dan kitabatun kauni. Secara kauni, Allah Subhanahu wa taala menetapkan sesuatu kepada hamba yang mana kapan ketetapan itu telah diwajibkan oleh Allah terhadap seorang hamba, maka tidak ada yang bisa berlepas daripadanya. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surah Al-Anbiya, "Walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun." Dan sungguh kami telah katabna, telah menetapkan, telah mewajibkan, telah menetapkan di dalam kitab Zabur. Apa ketetapan Allah di dalamnya? Annal arda, bahwasanya bumi ini, yarithuha, akan diwarisi. Iya. Akan diwarisi oleh siapa? Ibadiyas salihun, hamba-hamba saya, hamba-hamba Allah yang salih. Ini ketetapan kauni. Yang tidak ada seorang pun yang bisa berlepas daripadanya. Bahwasanya bumi ini pasti diwarisi oleh orang-orang yang saleh. Dan ada ketetapan syar'i. sesuatu yang ditetapkan dan diwajibkan oleh Allah kepada seorang hamba secara syar'i. Ini terkadang terjadi dan terkadang tidak terjadi. Terkadang dilaksanakan, terkadang tidak dilaksanakan. Siapa yang melaksanakannya, maka dialah orang-orang yang saleh. Dan siapa yang tidak melaksanakannya, maka sungguh dia adalah orang-orang yang ingkar. Iya. Hal yang seperti ini, seperti dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah, kutiba 'alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Kutiba. Telah ditetapkan, telah diwajibkan atas kalian al-qital, peperangan. Wa huwa kurhul lakum, sementara itu kalian tidak senangi. Tapi wajib, maka ada yang berangkat berperang ketika ada apa namanya syariat perang yang syar'i. Dan ada juga yang tidak mau berangkat dari kalangan orang-orang munafikin dan para penakut. Ini Allah tetapkan, tapi terkadang tidak dilaksanakan oleh hamba-hamba itu. Seperti juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikum ash-shiyam. Kutiba 'alaikum ash-shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Wahai orang-orang yang beriman, telah ditetapkan atas kalian, diwajibkan atas kalian puasa. Sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Ini penggunaan kutiba atau kataba. Ditetapkan, ya, telah ditetapkan, telah diwajibkan. Seperti juga disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu terhadap orang-orang yang beriman, apa itu? Kitaban. Suatu ketetapan mauquta yang sudah ada waktunya, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya ini makna-makna penetapan di sini kembali kepada satu makna, yaitu apa? Kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Dan di dalam ayat ini Nabi SAW bersabda, innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, telah mewajibkan al-ihsan terhadap segala sesuatu. Dan di sinilah jemaah sekalian dapat kita lihat betapa pemurahnya dan betapa sayangnya Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hamba ini. Allah menetapkan al-ihsan. Allah menetapkan ihsan kepada hamba-hamba. Karena Allah senang terhadap hamba. Karena Allah Subhanahu wa taala maha lembut, maha bijaksana terhadap hamba-hambanya. Maka dari itu Allah menetapkan al-ihsan itu. Mewajibkan al-ihsan terhadap diri setiap hamba. Setelah kita sebutkan tadi, bentuk-bentuk ihsan. Di antaranya adalah apa? Di antaranya adalah bentuk ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah, menjauhi larangan, demikian pula menyembah kepada Allah seolah-olah dia melihat Allah. Iya. Kalaupun dia tidak melihat Allah, dia yakin Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Maka dengan itu dia tingkatkan ibadahnya. Maka dengan itu dia tinggalkan maksiat kepada Allah. Inilah ihsan. Dan tercakup dalamnya ihsan kepada makhluk, kepada manusia. Kepada manusia ini sangat banyak. Berbuat ihsan kepada keluarga, berbuat ihsan kepada orang tua, berbuat ihsan kepada tetangga, berbuat ihsan kepada tamu, berbuat ihsan kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak, dan seterusnya. Kepada kaum muslimin. Demikian pula berbuat ihsan kepada hewan-hewan. Berbuat ihsan kepada lingkungan dan tumbuh-tumbuhan. sangat banyak jemaah sekalian lingkupan daripada ihsan ini. Maka dari itu Nabi jelaskan dalam bentuk yang paling umum. Ya, ala kulli syai, atas segala sesuatu. Ihsan atas segala sesuatu. Bukan pada satu perkara saja. Bukan ihsan pada perkara agama. Sementara dalam keduniaannya dia berbuat jahat. Atau dia berbuat ihsan di dalam kehidupan dunianya. Sementara dalam kehidupan agamanya, dia adalah orang yang paling bejat di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi seorang muslim, seorang mukmin yang benar, dia ihsan ala kulli syai, terhadap segala sesuatu. Maka dari itu Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan dalam Al-Quran, inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada keadilan dan al-ihsan. Dalam ayat yang lainnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat ihsanlah kalian, berbuat baiklah kalian. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepada orang-orang yang berbuat baik, kepada orang-orang yang berlaku ihsan. Sangat banyak ayat yang menunjukkan tentang wajibnya ini jemaah sekalian. Maka dari itu tidak boleh tidak harus kita usahakan di dalam kehidupan kita pada setiap harinya adalah berbuat ihsan, berbuat ihsan. Apa saja yang bisa dilakukan, maka lakukan. Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istata'a minkum ay yanfa'a akhahu falyaf'al." Siapa di antara kalian yang mampu untuk memberikan manfaat kepada saudaranya, maka hendaklah dia lakukan. Hendaklah dia lakukan. Siapa yang mampu berbuat ihsan, memberikan manfaat kepada saudara, lakukan. Bukan sekedar menjatuhkan, bukan justru menjatuhkan saudara. Tapi diperintahkan untuk berbuat ihsan, memberikan manfaat. Dan inilah orang-orang yang berberkah. Tatkala dimanapun dia berada, dia mampu memberikan manfaat kepada orang lain, kepada agamanya dan kepada saudara-saudaranya. Iya. Maka dari itu di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perkataan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Iya. Tatkala dikatakan wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan saya mubarak. Orang yang berberkah dimanapun saya berada. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, makna daripada mubarak di sini adalah mualliman, senantiasa memberikan ilmu, senantiasa memberikan manfaat, senantiasa memberikan bantuan aina ma kuntu, di manapun saya berada. Ini orang-orang yang berberkah kehidupannya. Ini keharusan bagi kita jemaah sekalian, sadari perkara ini. Berbuat ihsan terhadap segala sesuatu adalah kewajiban bagi kita. Iya. Dan berbuat ihsan kepada manusia, iya, itu terkadang datang dalam bentuk perkara yang wajib. Terkadang juga datang dalam bentuk perkara yang sunnah, yang mana sunnah ini sangat didorong padanya. Al-ihsan kepada manusia dalam bentuk yang merupakan kewajiban, diantaranya wajibnya seorang anak berbuat ihsan kepada orang tua. Ini wajib, ihsannya wajib. Seorang istri terhadap suami, seorang suami terhadap istri, wajib berlaku ihsan. Demikian pula jemaah sekalian berbuat ihsan kepada tamu, berbuat ihsan kepada keluarga, menyambung silaturahim, berbuat ihsan kepada tetangga. Ini kewajiban. Ada juga, terkadang juga, iya, perilaku ihsan ini datang dalam bentuk sunnah yang ditekankan. Seperti, iya, dalam bentuk sedekah, yang merupakan sedekah sunnah. Bukan sedekah wajib atau zakat. Tapi dia adalah sedekah sunnah. Ya, ini perbuatan ihsan, ya. Ini perbuatan ihsan, tapi dia bukanlah sebuah kewajiban. Jelas ini, ikhwah? Ini sedikit penjelasan tentang al-ihsan. Jadi, di antara faedah hadis ini, bahwasanya Nabi SAW menyebutkan bahwasanya al-ihsan itu adalah perkara yang wajib terhadap setiap hamba. Iya, karena Allah Subhanahu wa taala menetapkannya secara syar'i dengan ketetapan yang sangat kuat. Inna Allah kataba al-ihsana ala kulli syai. Sesungguhnya Allah menetapkan, mewajibkan al-ihsan pada segala sesuatu. Setelah Nabi menjelaskan perkara ini, jadi Nabi menyebutkan secara global, ala kulli syai, ihsan itu terhadap segala sesuatu, terhadap segala perkara. Kemudian Nabi menyebutkan contoh setelahnya. Ada dua contoh yang disebutkan oleh Nabi di sini dari bentuk ihsan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza qataltum fa ahsinul qitlata." Apabila kalian membunuh, maka perbaiki cara membunuhnya. Berbuat ihsan tatkala kalian membunuh. Yang dimaksud membunuh di sini adalah membunuh manusia yang harus dibunuh. Dan atau membunuh binatang yang memang haknya untuk dibunuh. Bukan berarti kita diperintahkan untuk saling membunuh. Tetapi ada manusia-manusia yang memang diperintahkan untuk dibunuh. Yaitu orang-orang kufar yang ada di medan perang. Jelas? Bukan sembarang orang kafir dibom. Harus dibunuh, tidak. Tapi, tatkala di medan perang, namanya kafir harbi. Kafir yang kita berperang di dalamnya. Bersama dengan mereka, ini adalah orang-orang yang harus dibunuh. Diwajibkan oleh Allah, tapi lihat bagaimana Islam itu mengatur al-ihsan. Tatkala kita harus membunuh, membunuh dengan cara yang terbaik. Membunuh pun kita diperintahkan, diwajibkan untuk berbuat ihsan. Demikian pula binatang jemaah sekalian, ketika kita ingin membunuh binatang yang memang harus dibunuh, ya, seperti ular, kalajengking, sebagaimana disebutkan oleh Nabi, uqtulul aswadan, bunuhlah dua yang hitam, al-hayyatu wal-aqrab, ular dan ya, dan kalajengking. Ya, demikian pula binatang-binatang yang ya, yang mengganggu atau binatang-binatang yang membahayakan, ini harus dibunuh. Kalaupun harus membunuh, harus berbuat ihsan di dalamnya. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kalian membunuh, perbaiki cara membunuhnya. Berlaku ihsan di dalam membunuh. Lihat agama Islam jemaah sekalian. Agama yang sempurna, agama yang dibangun di atas al-ihsan. Terkadang kalau kita berlaku ihsan kepada orang dalam keadaan tenang seperti ini, memberikan sedekah, memberikan bantuan, menunjukkan jalan, membantu dengan pikiran, terkadang orang mengatakan wajar. Tapi ingat, tatkala dalam keadaan membunuh, kita mampu berbuat ihsan. Dalam membunuh, kita mampu berbuat ihsan, maka disinilah dilihat, kalau membunuh saja dia mampu berbuat ihsan, bagaimana lagi pada perkara-perkara yang lain selain daripada pembunuhan. Maka di sini contoh yang diberikan Nabi SAW adalah contoh yang sangat hebat, yang sangat akurat. Iya, diberikan contoh yang paling tinggi, maka di bawahnya itu pun ya akan ikut. Jelas ini? Iya, diberikan contoh membunuh. Nabi tidak berikan contoh, kalau kalian bertetangga berbuat ihsan kepada tetangga. Ini juga wajib, tapi apa? Ya, ada yang lebih hebat dari itu. Kapan seorang sudah sampai pada tingkat itu, berarti di bawahnya dia telah melaluinya. Ya. Membunuh. Perkara yang sangat jelek, tapi di dalam peperangan itu adalah sebuah kewajiban. Ya. Membunuh, itu adalah perkara yang diharamkan oleh Allah. Tapi pada binatang-binatang yang mengganggu dan binatang yang disyariatkan untuk dibunuh, Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan perkara tersebut. Tapi ingat, berlaku ihsan. Berlaku ihsan. Baik. Itulah tadi beberapa contoh. Ya, dan di antara contoh seperti misalnya ada seorang yang ya, diganggu oleh anjing, digigit misalnya, atau dikejar oleh anjing. Kalau harus dia membunuh, ya, ada anjing gila misalnya, harus dibunuh, maka harus dipilih cara pembunuhan yang paling baik. Jelas? Iya. Kalau misalnya dilempar dengan batu, dia akan menderita, maka dicari cara yang lebih tepat untuk membunuhnya dengan cara yang paling baik. Iya. Karena berbuat ihsan di dalam pembunuhan maknanya adalah izhaqu nafsin ala asra'i alwujuh wa ashaliha, menghilangkan jiwa, iya, menghilangkan jiwa, melenyapkan jiwa dengan cara apa? Dengan cara yang paling cepat dan dengan cara yang paling mudah. Ini berbuat ihsan dalam pembunuhan. Jadi dalam peperangan cari cara membunuh yang paling cepat dia meninggal. Iya. Walaupun tadi kita lihat dia telah membunuh saudara-saudara kita. Iya. Dalam hati sangat sakit. Tapi giliran kita harus membunuhnya, membunuh dengan cara yang terbaik. Bagaimana cara yang terbaik dalam membunuh? Menghilangkan jiwanya dengan apa? Dengan cara yang paling cepat dan dengan cara yang paling mudah. Ya, sehingga dia tidak tersiksa di dalam terbunuhnya. Jelas ini? Iya. Seperti misalnya kan anjing, ada anjing gila yang harus dibunuh. Bagaimana cara membunuhnya? Ya, mungkin saja ditembak kepalanya. Ya, panggil Pak Polisi, tembak dulu kepalanya itu. Kalau tidak punya tembak ya. Kalaupun harus menangkapnya, iya, maka mungkin digorok. Ini lebih cepat. Iya. Kalau Syekh Ibnu Utsaimin memberikan contoh antara ditembak dengan digorok, baik, digorok dengan apa? Dipukul batu kepalanya atau dengan apa? Dengan distrum. Kata beliau, dari keempat cara membunuh ini pilih yang paling mudah di dalam membunuhnya. Beliau di sini memilih distrum saja, lebih cepat dan lebih mudah, tidak terlalu menderita. Ya, walaupun ya, di sini harus dipahami Syekh Ibnu Utsaimin menganggap bahwasanya membunuh dengan listrik itu tidak dianggap membunuh dengan api. Karena sudah berlalu pembahasan kita larangan Nabi membunuh dengan api. Walaupun sebagian ulama juga berpendapat membunuh dengan listrik itu membunuh dengan api. Maka dari itu pakai raket listrik, ya, banyak yang mengharamkan dalam membunuh apa? Ya, nyamuk. Tapi Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan tidak, boleh dipakai. Karena itu bukan membunuh dengan api, dengan serum. Ya. Ya. Contoh lain misalnya, ikhwan. Ya. Di dalam membunuh manusia, di dalam peperangan misalnya, ada tawanan dari orang-orang kafir yang tertangkap, diajak masuk ke dalam Islam tidak mau. Iya. Tidak ada juga jalan untuk menjadikan mereka sebagai budak. Kalau begitu apa? Harus dibunuh. Iya. Maka dipilih cara yang paling cepat, paling mudah, tidak tersiksa dia tatkala terbunuh. Bagaimana caranya? Harus dipenggal lehernya dengan pedang. Ini yang paling mudah. Iya, bukan ditikam perutnya. Iya. Atau dipotong kakinya, kemudian tangannya, setelah itu lidahnya, baru lehernya. Ini tidak boleh ya. Iya. Tapi langsung dipotong lehernya, selesai. Iya. Dan ini yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Beberapa ayat Allah menyebutkan dengan cara seperti ini. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sa'ulqi fi qulubil ladzina kafaru ar-ru'ba fadribu fawqal a'naqi." Kata Allah, saya akan memasukkan rasa takut ke dalam hati-hati orang-orang kafir, musuh-musuh kalian, wahai Muhammad. Kemudian kata Allah, fadribu fawqal a'naq. Maka penggallah di atas leher-leher mereka. Iya, di atasnya leher apa itu? Ya, ini kan leher ya. Di atasnya leher. Ini paling cepat mati ini. Iya. Kalau antum menyembeli hewan, disembeli di bawah sini, yakin, lambat matinya. Tapi kalau disembeli yang paling di atas sini, itu cepat mati, insyaAllah ta'ala. Jelas ya? Iya. Ini Allah perintahkan, fadribu fawqal a'naq. Iya. Penggallah di atas leher-leher mereka. Ini, kenapa Allah perintahkan di leher? Kenapa Allah tidak mengatakan, tikam dari belakang? Karena ini adalah cara yang paling ihsan di dalam membunuh. Maka dari itu dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada yang paling baik cara membunuhnya illa ahlul iman, kecuali orang-orang yang beriman. Membunuh musuh juga tetap dengan cara yang terbaik. Berbeda dengan orang-orang kufar. Berbeda dengan orang-orang kufar dan orang-orang Islam yang menyerupai orang kufar itu. Di dalam membunuh, dia menyiksa. Sebelum dibunuh, disiksa, disiksa, dan disiksa. Walaupun akhirnya nanti akan dibunuh. Ini adalah perkara yang diharamkan di dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, kata beliau, tatkala beliau setiap kali Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mengutus pasukan memerangi satu kaum, Nabi berpesan. Di antara pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tumassilu wa la taqtulu walida. Jangan kalian melakukan tamsil. Tamsil dalam membunuh itu, iya, apa namanya? Mencincang. Iya. Dipotong-potong, dirusak, dikeluarkan hatinya dan lain sebagainya. Iya. Membunuh-bunuh dengan cara yang baik. La tumassilu. Jangan mencincang. Wa la taqtulu walida. Dan jangan membunuh anak-anak kecil. Walaupun dia anak orang kafir. Islam mengatur seluruhnya jamaah sekalian. Fa'idha qataltum fa'ahsinul qitlah. Kalau kalian harus membunuh, maka bunuhlah dengan cara ihsan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pembunuhan terhadap manusia yang memang disyariatkan untuk dibunuh. Tayyib. Namun jamaah sekalian, keluar daripada hukum keharusan berbuat ihsan di dalam membunuh, tatkala terjadi qisas. Iya. Tatkala terjadi qisas. Mengqisas orang-orang yang melakukan pelanggaran di dalam syariat Islam, itu harus dilakukan pula, iya, cara yang seperti itu. Karena di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-ainu bil-aini wal-anfu bil-anfi. Wal-juruhatu qisas. Mata yang dihilangkan harus dibayar dengan mata. Hidung harus dibayar dengan hidung. Ya, dan pada luka-luka itu ada qisas. Di mana saja dilukai, di situ harus dikisas, dilukai juga seperti itu. As-sinnu bis-sinni sebelumnya ya, as-sinnu bis-sinni. Gigi harus dibayar dengan gigi. Mematahkan gigi orang harus dipatahkan giginya. Kalau ada orang yang membunuh dengan cara menganiaya, dia pun harus dibunuh dengan cara dianiaya sebagai qisas terhadapnya. Jelas? Maka dari itu dalam sebuah kisah, tatkala ada orang Yahudi, iya, yang membunuh seorang anak wanita dari kaum muslimin. Dia letakkan kepalanya di atas batu, kemudian dia pukul dengan batu besar. Tatkala ada sahabat yang mendapatkan wanita tersebut, ditanya siapa yang membunuh, dia tidak mampu lagi untuk bicara. Ditanya siapa yang melakukan ini, tidak mampu lagi bicara. Ditanya namanya, mungkin sahabat itu melihat ada barusan lewat orang. Simpulan? Bukan. Simpulan? Tidak. Simpulan? Iya. Iya. Maka Nabi SAW memerintahkan untuk mencari orang Yahudi tersebut. Kemudian Nabi pun memerintahkan diletakkan kepalanya di atas batu. Kemudian dipukulkan batu di atas kepalanya sampai dia meninggal. Sebagaimana yang dilakukan terhadap anak wanita tersebut. Ini kisah. Keluar daripada hukum ini. Kenapa? Karena ini adalah keadilan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluar pula daripada hukum ini adalah hukum rajam terhadap orang-orang yang telah menikah kemudian melakukan perzinahan. Ya, dilempari sampai dia meninggal. Ya, tidak lagi. Kenapa tidak dibunuh dengan cara yang seperti itu? Ya, dengan cara ihsan, dengan cara dipenggal lehernya, tidak. Karena apa? Naam. Ya, karena ini adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah, harus pembunuhannya seperti itu. Dan itulah cara yang terbaik di dalam pembunuhan terhadap mereka. Allahu a'lam. Wa alhamdulillahi rabbil alamin.